Konsultasi Syariah. Mendoakan orang yang memberi buka puasa. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah doa untuk mendoakan orang yang mengundang kita untuk buka bersama atau orang yang memberikan kita hidangan berbuka? Jazakallahu khairan. Jawaban. Waalaikumsalam. Ketika kita tidak berbuka di rumah, seperti berbuka di masjid atau di tempat orang lain, dan kita diberi hidangan berbuka oleh saudara muslim yang lain, maka kita dianjurkan mendoakan mereka sebagai wujud rasa terima kasih kita kepadanya. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah, pertama, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, yang artinya, Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan, dan berilah minum orang yang memberi aku minuman. Hadis selengkapnya adalah, dari Miqdad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya datang ke Madinah bersama dua temanku. Sementara pendengaran dan penglihatan kami mulai terganggu karena sangat lapar dan kehausan. Kemudian kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, yang artinya, Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan, dan berilah minum orang yang memberi aku minuman. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Allahumma barik lahum fima rozaqtahum waghfir lahum warhamhum, yang artinya, Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau anugerahkan kepada mereka, ampuni mereka, dan berilah rahmat kepada mereka. Hadis selengkapnya adalah, dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah bapakku, maka kami suguhkan kepada beliau makanan dan adonan kurma gandum. Beliau pun memakannya. Kemudian disuguhkan kurma kering, beliau pun memakannya, dan membuang biji dengan dua jari, telunjuk dan tengah. Kemudian disuguhkan minuman, dan beliau meminumnya. Setelah itu, beliau berikan ke samping kanannya. Setelah hendak pergi, ayahku memohon kepada beliau sambil memegang kekang tunggangan beliau, berdoalah kepada Allah untuk kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis riwayat Muslim. Dua doa di atas berlaku umum untuk setiap kejadian ketika kita diberi makanan oleh orang lain, baik ketika sedang puasa maupun di luar waktu puasa. Ketiga, afthara 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa nazalat 'alaihimul malaa'ikah, yang artinya, orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat turun kepadamu. Hadis lengkapnya adalah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Sa'ad bin Ubadah, lalu disuguhkan kepada beliau roti dan minyak zaitun. Beliau pun memakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aftara indakumus sha'imun, dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan sanadnya dinilai sahih oleh Husain Salim Ad-Darani. Demikian, Allahu A'lam.